Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين يظهرون الدين dan juga terkhusus bapak-bapak penguasa kita, pemerintah kita yang kami hormati. Di Mustika Waru dan juga lebih khusus lagi kita ucapkan terima kasih jazakallahu khaira kepada kapal Sakwaru atau yang mewakilinya yang telah memberikan kepada kita nasihat sebagai tugas beliau untuk mengingatkan kita dari peraturan-peraturan hukum-hukum yang semuanya untuk kepentingan dan ketertiban kaum muslimin secara khusus dan secara umum rakyat kita, rakyat Indonesia. Qulina a'udzubikumullah. Kehidupan yang liar dengan kehidupan yang terpimpin akan berbeda keadaan. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang ucapan Rasulullah SAW tentang masalah al-jamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Yang namanya jamaah, kebersamaan itu adalah rahmat. Dan yang namanya furqah, perpecahan adalah azab. Ternyata para ulama menafsirkan dengan berbagai macam hadis-hadis yang lain bahwa kebersamaan maknanya adalah kebersamaan bersama seorang penguasa. Sedangkan yang namanya furqah, perpecahan ketika mereka lepas dari al-jamaah wa imamahum. Bahkan ketika Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian semua bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Namun di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama adalah tali Allah bermakna agama Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan din Allah, dengan syariat Allah. tetapi termasuk tafsir dari ayat ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu menyatakan hendaklah kalian tetap bersama penguasa kalian karena mereka adalah hablullahil matin. Tetaplah kalian sabar bersama penguasa kalian karena itu merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Maka ikhwanil na'azakumullah, bersyukurlah ketika kita hidup dalam keadaan memiliki penguasa dan pemimpin. Wallahi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Betapa kacaunya kehidupan liar tanpa penguasa, tanpa pemimpin, tanpa pengatur. Qulinna'azakumullah. Maka agama ini mengajarkan untuk menjadikan kita kaum muslimin sebagai rakyat yang terpimpin. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri adalah pemegang urusan. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama. Hendaklah kalian taati mereka. Setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian peganglah nasihat-nasihat orang-orang yang berilmu dari para ulama. Sedangkan yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri yang memegang urusan kalian, yaitu para penguasa kalian, para pemimpin kalian, para pemerintah kalian. Wallahi, demi Allah, kalau ayat-ayat dan hadis-hadis ini dipegang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini, niscaya akan kita dapatkan ketenteraman, keamanan, kita akan mendapatkan kesejahteraan, kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Au amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu. Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barakat, barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, kata Allah, walakin kadzdzabu, tapi mereka mendustakan. Kaum muslimin yang saya, adapun pembahasan kita sangat berkait erat dengan apa yang sudah kita katakan dalam mukaddimah, yaitu agama ini agama yang damai, agama yang indah, agama yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah sebut agama ini sebagai rahmat. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan hari ini aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Maka sesungguhnya agama ini nikmat yang patut disyukuri. Agama ini sungguh kenikmatan yang membimbing kita untuk menjalani kehidupan damai, tenteram, sejahtera. Untuk kita gapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sungguh. Yang namanya kebahagiaan gak bisa dibeli dengan harta. Yang namanya ketenteraman gak bisa dibeli dengan dunia. Betapa banyaknya orang-orang yang kaya raya berlimpah hartanya, tapi hidupnya tidak tenteram. Gelisah, takut. Dalam keadaan hidupnya penuh dengan berbagai macam kesedihan, kegelisahan, sampai kemudian mati bunuh diri. Padahal kaya raya. Baik, kalau begitu apakah yang menyebabkan adanya ketenteraman, kebahagiaan dalam hati? Agama. Din. Agama Islam. Yang mengajarkan kita untuk ingat akhirat dan untuk mengikhlaskan amalan-amalan untuk Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan pula untuk kita bersikap dengan sikap-sikap yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah kepada tetangga, kepada orang tua, kepada tamu, kepada masyarakat, kepada pemimpin, kepada penguasa dan penguasa, kepada rakyatnya. Semuanya diatur dalam agama ini. Agama yang kamil, syamil. Kalau tadi dikatakan ancaman bagi mereka yang membuat ketakutan, membuat teror-teror, maka Nabi SAW sudah menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang membuat tetangganya tidak aman. Diajarkan dalam sunnah, dalam ajaran Islam, dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa seseorang terancam dengan ancaman yang sangat berat, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ketika ditanya siapa? Yang la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Takut, gelisah karena tetangganya sangat mengganggu. Bisa dibayangkan kalau ternyata yang takut bukan hanya tetangganya, tetangganya, lingkungannya, dan seluruh masyarakatnya ketakutan karena dia, karena teror-terornya. Apakah ini ajaran dari ajaran Islam? Tidak mungkin. Bertentangan sekali dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita kembali mengenali agama ini. Bahwa agama ini mengajarkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mengajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li utimma atau li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana akhlak kepada tamu, bagaimana akhlak kepada masyarakatnya, bagaimana akhlak kepada penguasanya? Qul inna a'udzubikumullah qul muslim yang saya hormati. Kalau tadi sudah kita sebut tetangga, apakah tetangga yang muslim atau tetangga yang kafir? Qul inna a'udzubikumullah termasuk di dalamnya tetangga yang kafir. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ketika menyembelih hewannya, kemudian dia katakan, kalau selesai wahai budakku, bagikan pertama kali kepada si fulan dari Yahudi. Ada yang bertanya, fulan Yahudi, kamu berikan hadiah kepadanya? Dijawab, iya, karena dia tetangga. Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku bahwa beliau diingatkan oleh Jibril, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai Rasulullah SAW mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Karena seringnya Jibril mengingatkan tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Dipaham oleh para sahabat, dan ini fahmu salaf, pemahaman salaf. Bahwa termasuk di dalamnya adalah tetangga. Bagaimana dengan tamu? Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Kaum muslimin yang saya hormati, pertanyaan tadi kita tanyakan lagi. Bagaimana kalau kafir? Rasulullah SAW kedatangan tamu dari berbagai macam utusan-utusan yang kafir. Bahkan dari utusan Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu. Datang keduanya pada Rasulullah SAW. Dan berkata, aku diutus oleh Nabiullah, Rasulullah Musailamah. Untuk menemui engkau, Rasulullah. Untuk membagi wilayah. Wilayah sini bagian kami, wilayah sana bagian kamu. Apakah Nabi tidak marah? Marah. Marah. Dan beliau berkata, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kurang ajar. Ngaku-ngaku Nabi. Padahal Rasulullah SAW khatamun nabiyyin. Tetapi apakah dibunuh? Tidak. Dibiarkan pergi. Karena tamu. Lau kuntu qatilan wafdan. Kalau aku dibolehkan membunuh tamu, aku bunuh kamu berdua. Ternyata tidak diperbolehkan membunuh tamu walaupun kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat betapa jauhnya ajaran Islam dengan ajaran terorisme. Jauh sekali ajaran Islam dengan ajaran ISIS. Dengan ajaran berbagai macam kelompok-kelompok sempalan yang mengajarkan pemikiran khawarij. Yang mereka ajarkan itu pemikiran kelompok sesat. Yang bernama khawarij. Yang sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, la uqatilannahum. Sungguh aku akan perangi mereka. Di mana mereka? Setelah mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka agar menghentikan sikap-sikap mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengharamkan darah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, diingatkan oleh Ibn Abbas dengan sekian nasihat. Sebagian mereka kembali, sebagian yang lain tidak mau kembali. Maka setelah nasihat, langkah kedua, penguasa berhak untuk memerangi mereka. Karena kekacauan mereka menumpahkan darah, membunuh kaum muslimin, meresahkan, mengganggu, bahkan menyakiti, merampas, merampok, maka mereka layak untuk diperangi oleh penguasa. Dan Ali bin Abi Thalib tidak sendiri, diikuti oleh para sahabat yang lain merangi khawarij, dan itu tercatat dalam sejarah. Maka sungguh demi Allah, justru yang dikatakan jihad adalah perjuangan mereka, saudara-saudara kita dari keamanan yang memerangi khawarij. Itu yang namanya jihad. Adapun yang mereka lakukan sama sekali tidak bisa dikatakan jihad. Itu merusak gambaran Islam yang indah tadi. Merusak gambaran Islam yang penuh rahmat. Merusak gambaran Islam yang sesungguhnya mengajarkan kedamaian. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada nara faj'alat ad-dawab wal farash yaqa'na fihi fa ana akhidhun bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kata beliau, permisalan aku dengan umatku itu seperti orang yang menyalakan api. Dan kemudian serangga-serangga berdatangan masuk dalam api tersebut. Maka orang tadi menghalau serangga tadi. Tapi serangga tadi tetap memaksa masuk ke dalam api. Artinya permisalan Rasulullah SAW seperti itu. Rasulullah SAW mengingatkan manusia seluruhnya. Jangan masuk dalam api neraka. Jangan sampai kalian diazab oleh Allah. Apakah ini bukan rahmat? Rahmat. Apakah tujuan beliau alaihi salatu wassalam dalam permisalan ini sangat terlihat tujuannya menyelamatkan seluruh manusia. Sedangkan mereka apa tujuannya? Membantai manusia. Qul inna a'udzubikumullah, orang kafir layak mati. Sebentar. Itu dalilnya di mana? Apakah ada dalam Quran dan Sunnah? Yang ada pertama kali dakwahi mereka supaya masuk Islam. Ajarkan agama ini agar mereka tertarik. Ini awalnya. Adapun masalah-masalah jihad yang memerangi mereka itu disebutkan dalam Al-Quran sekian tahapan. Ketika mereka memerangi muslimin, ketika mereka mengangkat senjata terhadap kaum muslimin, maka pemerintah kita pun tidak diam, akan mengangkat senjata memerangi mereka. Walhamdulillah. Dan jihad madin ma'al imam. Jihad itu disyariatkan bersama penguasa. Tidak ada jihad tanpa penguasa. Maka kalau penguasa memberantas mereka, para pemberontak, apakah muslim ataupun dari kalangan Nasrani ataupun dari kalangan siapapun dia, kemudian pemerintah mengajak kalian untuk melawan mereka, maka itulah jihad yang syar'i. Disebutkan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, disebutkan dalam Aqidah Tahawiyah, disebutkan dalam sekian kitab aqidah bahwa jihad tetap disyariatkan. Ma'al imam baran kana au fajira, bersama penguasa. Baik penguasa itu jujur ataupun penguasa itu zalim, kalau dia muslim tetap syariatnya berjihad bersama mereka. Kembali kepada apa yang sedang kita bahas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam permisalannya seperti orang yang menyalakan api tiba-tiba serangga masuk ke dalamnya, maka Allah menghalangnya. Jangan, jangan, jangan. Ini kasih sayang. Sehingga beberapa ulama ketika ada jenazah orang kafir menangis. Orang-orang yang sebelahnya bertanya, "Wahai Syekh, dia kafir, kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena bukankah tugas kita untuk mengajak mereka agar selamat dari api neraka? Maka kalau ada orang yang mati dalam keadaan kafir, berarti dakwah kita gagal. Dia sampai mati dalam keadaan kafir, itu gara-gara kita enggak bisa mengajak mereka ke dalam Islam." Lihat pandangannya. Lihat kacamata ulama. Sedih kalau ada orang-orang sampai mati dalam keadaan kafir. Harusnya kita mengingatkan mereka sebelum matinya sama Islam. Rasulullah SAW dicerca, diejek, bahkan kadang diludahi oleh seorang Yahudi. Sampai suatu saat beliau kehilangan, beliau tanya, "Kemana dia?" Ternyata sedang sakit. Didatangi Rasulullah SAW. Bukan dijenguk, ditengok karena Rasulullah SAW cinta dengan orang kafir, bukan. Tapi karena berharap kalau-kalau dia mau masuk Islam. Maka diingatkan oleh Nabi. Sakit apa dan sebagainya, kemudian dikatakan, "Tidakkah belum datang waktunya engkau untuk bersyahadat? Belumkah datang waktunya engkau untuk masuk Islam?" Maka si anak ini, anak muda ini melihat bapaknya. Melirik ke bapaknya, kata bapaknya, "Atiya Abul Qasim." Turuti Abul Qasim. Abul Qasim kunenya Rasulullah SAW. Julukan beliau. "Atiya Abul Qasim." Turuti Abul Qasim. Maka si Yahudi tadi mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak ibadah itu kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau memang utusan Allah SWT. Masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah SAW. Karena bagaimana keadaan beliau. Mereka tahu bahwa tujuan Rasulullah adalah menyelamatkan manusia. Tetapi sekarang ini kaum khawarij terlihat bahwa tujuan mereka membantai manusia. Buktinya mereka menjerit-jerit menyatakan asyhadu la ilaha illallah tetap ditembak. Dan itu terekam dalam rekaman video. Dan saya lihat sendiri, bukan kata orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh ISIS tertembak. Sampai mereka menangis mengatakan dengan suara yang keras, terdengar, terpahami. Tetap dibunuh. Mengapa demikian? Karena tidak mau ikut bersama kelompoknya. Karena tidak mau berbaiat dengan imamnya. Ini mengerikan sekali. Sangat terlihat bahwa mereka ini sama sekali bukan bertujuan bagaimana mereka selamat dari azab neraka. Bukan bertujuan bagaimana mereka selamat dari azab Allah. Bagaimana mereka supaya masuk Islam. Bagaimana mereka supaya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Bukan. Tapi tujuannya adalah kemarahan, dendam, dan hanya tujuannya bagaimana caranya menghabiskan orang kafir. Orang kafir terbagi-bagi. Keadaan mereka berbeda-beda. Ada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir zimmi yang di bawah kekuasaan kaum muslimin dan mentaati penguasa muslim. Ada kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji. Ada kafir musta'min yang meminta keamanan dan soka politik. Dan hukumnya berbeda-beda. Adapun yang diperang yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum." Perangi di jalan Allah orang yang memerangi kalian. Catatannya apa tadi? Bersama penguasa. Insyaallah, saya yakin. Kalau ada orang-orang kafir memerangi kaum muslimin di Indonesia ini dengan senjata mereka, enggak akan diam aparat keamanan. Enggak akan diam pemerintah kita. Pasti akan melawan. Dan itu yang disuruh untuk diperangi. Adapun yang lainnya, sekian macam kafir dzimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, semuanya tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Mau dalil. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, tentang kafir yang tidak memerangi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa, kata Allah, engkau atau kalian berbuat baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Bersikap adil, kalau hutangnya dibayar. Kalau beli, ya kasih bayarannya. Dengan keridhaan. Kalau dia tetangga, berikan hak tetangga, itu adil. Tuqsitu ilaihim. Ini kafir yang tidak memerangi kalian. Demikian pula kafir yang minta keamanan. Dalam Al-Quran juga, wallahu ta'ala alam, para teroris ISIS dan sejenisnya itu membaca atau tidak membaca. Allah berfirman, wa in istajaraka wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Pernah dengar ayat ini? Wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, berikan perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka bisa mendengar ucapan Allah. Diberi perlindungan di tengah-tengah kaum muslimin untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengarkan ucapan Allah dari kaum muslimin, dari masjid, dari kerabatnya, dari siapa yang masih muslim di sini, yang sudah muslim di sini. Dan paling tidak, orang ini melihat bagaimana akhlak kaum muslimin dan sikap kaum muslimin, sehingga tertarik untuk masuk Islam. Kata Allah, kalau ada yang minta keamanan, berikan keamanan. Sedangkan tamu sudah kita sebutkan tadi, ucapan Rasulullah SAW, kalau aku boleh membunuh tamu, artinya tidak boleh membunuh tamu. Walaupun dia kafir. Bahkan kalau tamu, kata para ulama, walaupun utusan itu dari negeri kafir yang memerangi muslimin, tetap tidak boleh dibunuh. Itu utusan. Walhamdulillah. Dalam hukum positif pun mereka pahami itu. Kalau utusan untuk berbicara, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Masya Allah. Betapa indahnya agama ini. Sungguh betapa mulianya agama Islam. Mengajarkan kedamaian dan ketenteraman. Tetapi barakallahu fikum, ketika muncul kelompok-kelompok sempalan tadi, kelompok sesat tadi, dari kalangan Khawarij, apakah ISIS ataupun yang lainnya, dari kelompok Syiah Rafidhah, maka mulailah gambaran yang indah tadi jadi kacau. Gambaran yang indah tadi tercoreng. Tidak lagi terlihat indah, tertutup dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maka ketika orang-orang kafir melihat yang terlihat mereka, betapa kejamnya Islam. Betapa liarnya umat Islam. Betapa kasarnya mereka, tidak mengerti rahmat, tidak mengerti adab, bahkan tidak mengerti janji. Maka mereka ini terancam dengan ancaman-ancaman yang berat karena ini. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih tentang orang-orang yang membunuh orang kafir padahal kafir zimmi. Orang kafir yang terikat janji. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man qatala zimmiyan lam yarih ra'atal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, dia enggak akan mencium bau surga. Dalam riwayat, kalimat mu'ahidan. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang yang mu'ahad, kafir yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mungkin terkesan betapa besar sekali pembelaan Nabi terhadap orang kafir. Kok dibela sampai sedemikian rupa? Berani membunuh, kamu tidak akan mencium bau surga. Bukan pembelaan terhadap orang kafir, bukan. Tetapi pembelaan terhadap agama Allah ini. Jangan dirusak gambaran indah yang ada pada Islam. Jangan dirusak gambaran yang damai pada agama ini dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka ketika mereka membunuh seorang kafir yang mu'ahad, atau kafir dhimmi, atau tamu, sebagaimana kata tokoh-tokoh tersebut, tokoh teroris kemarin, bahwa misi kami ingin membunuh orang-orang kafir yang ada di sini dan ada di situ. Tamrin kemarin. Kalaupun orang kafir yang diincar oleh mereka tetap salah. Bukan orang kafir yang ada di sana, imma dia tamu, wa imma dia adalah rakyat Indonesia, zimmi, yang mengikuti peraturan-peraturan, tidak memerangi kalian. Dua-duanya tidak boleh dibunuh. Apalagi kafir yang dalam keadaan minta keamanan ke Indonesia ini, resmi. Dengan surat-surat yang resmi bahwa kami minta keamanan di negeri Anda. Maka orang ini berbuat dua kesalahan besar. Yang satu menumpahkan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan. Yang kedua lebih besar lagi. Yaitu merusak gambaran Islam. Oleh karena itulah ancamannya berat. Sampai dikatakan lam yarih raihatal jannah. Enggak akan mencium bau surga. Karena perbuatan mereka sangat besar. Yaitu merusak gambaran agama Islam. Kalau orang-orang Denmark kemudian membuat karikatur Rasulullah SAW membawa bom katanya. Begini dan begitu. Menjelekkan Islam. Baik, kita katakan. Bahwa mereka kufar. Sebelum lahir mereka. Dulu nenek moyangnya sudah mencerca Rasulullah. Iya kan? Apa perbedaannya? Perbedaannya sekarang ini mencerca Rasulullah SAW dengan bom. Teror. Artinya apa? Artinya gara-gara kalian mereka salah paham. Gara-gara kalian wahai teroris, mereka mengira itu ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dicerca gara-gara kalian wahai para teroris. Gara-gara kalian wahai para ISIS. Gara-gara kalian wahai para kelompok-kelompok sempalan dari kalangan Khawarij. Gara-gara kalian, mereka mengira bahwa Islam mengajarkan yang seperti itu. Padahal alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan untuk kita bersikap adil. Dan diajarkan untuk menepati janji. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ketika memberikan nasihat. Khutbah. Masalah teroris. Beliau awali dengan masalah janji. Dengan menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menepati janji. Aufu bil'uqud. Tepatilah janji-janji. Kenapa demikian? Karena Syekh setelah itu membangun nasihatnya. Maka hendaklah kaum muslimin menjaga janji-janji kita kepada kaum muslimin maupun kepada orang-orang kafir. Dan mereka kenal agama ini, agama yang kenal janji. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan musyrikin. Apakah dilanggar? Tidak. Mereka yang melanggar. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Apakah dilanggar? Tidak dilanggar. Mereka yang melanggar. Lihat agama Allah ini. Diajarkan untuk menepati janji-janji walaupun kepada musyrikin. Walaupun kepada Yahudi. Walaupun kepada Nasrani. Tetapi ikhwanu fillah a'azakumullah. Munculnya kelompok-kelompok sempalan inilah. Yang kemudian rusak gambaran tadi. Gambaran yang indah tadi mulai pudar. Tercampur dengan gambaran-gambaran yang salah. Yang diajarkan. Yang diucapkan, yang diperbuat oleh kelompok-kelompok Khawarij dengan berbagai macam namanya. Bahkan kaum Syiah Rafidhah menganggap bahwa wilayah itu milik mereka. Yang mereka juluki dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih artinya yang memimpin harus dari kalangan Syiah. Yang memimpin harus dari mulah-mulah mereka. Dan al-faqih memiliki wilayah. Sehingga jangankan negara yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, jangankan negara-negara lain, negara yang benderanya la ilaha illallah, mereka tentang, mereka serang, dan mereka katakan harusnya wilayah itu wilayatul faqih, bukan wilayah kalian. Qanudzakumullah. Apa akibatnya? Terjadi pula teror-teror di Saudi, terjadi pula berbagai macam pemberontakan di Yaman. Terjadi pula berbagai macam pemberontakan di tempat-tempat lain oleh Syiah. Karena mereka merasa yakin sebagai akidah bahwa wilayah adalah wilayatul faqih. Qul inna a'udzukumullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, pesannya ittaqullah. usikum bitaqwallah. Wasam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Bertakwalah pada Allah dan dengar dan taatlah pada penguasa kalian walaupun penguasa kalian adalah bekas turunan budak dari Ethiopia. Lihat ikhwan fillah jazakumullah. Artinya walaupun dia bukan Arab, bukan Quraisy, walaupun dia bukan, kalau dia sudah jadi penguasa maka hukumnya hukum penguasa. Tasma' wa tuti', hendaklah kau taati, hendaklah kau turuti, hendaklah engkau menjadi rakyat yang baik di bawah penguasa kalian. Betapa indahnya Islam dan betapa indahnya sebuah negara kalau rakyatnya mengerti tentang hukum-hukum syariat ini dalam masalah kepada penguasa atau dalam masalah mentaati penguasa. Dan betapa indahnya ketika penguasa mengetahui apa kewajibannya terhadap rakyat. Dua-duanya diajarkan dalam Islam. Dua-duanya diajarkan dalam agama ini. Akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Kalau kita umat Islam di Indonesia ini, rakyatnya dan penguasanya berpegang dengan syariat yang benar. Dengan syariat yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Maka niscaya akan tegak baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Penuh kedamaian, kesejahteraan. Akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Maka ikhwan ibn na'azakumullah. Ada satu buku kecil yang didapatkan akhir-akhir ini dan dikeluarkan berkaitan dengan ini, yaitu risalah ila syu'ubil islamiyah, surat untuk masyarakat muslimin di seluruh dunia. Risalah nasihat oleh fadilatul syekh ulama di zaman kita ini, Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullah. Ulama yang terkenal di Saudi, alim dan tahu kasus yang terjadi di sekian negeri, di Yaman, di Suriah, di Iraq, di Syam, di sekian negeri, dan tahu pula teror-teror yang terjadi di seluruh dunia. Maka beliau menulis buku kecil ini sebagai risalah nasihat untuk seluruh masyarakat muslimin di seluruh dunia. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau pertama kali, kata beliau, ingatlah ucapan Rasulullah SAW di masa-masa seperti ini. Ingatlah wasiat dari wasiat Rasulullah SAW di masa-masa fitnah, perpecahan, pertikaian, peperangan sesama muslimin. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah apa yang diriwayatkan dari Rabat bin Zariyah radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah SAW menyatakan, usikum bitaqwallah. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Dibacakan hadits ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Arbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah menasihati mereka dan nasihat itu sangat mengena di hati mereka. Hati mereka bergetar, mata mereka mencucurkan air mata, sampai berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun wadi', ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini nasihat perpisahan, artinya seakan-akan nasihat terakhir. Fa'usina, berikan wasiat pada kami, berikan pesan-pesan kepada kami. Maka Nabi berikan pesan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah. Yang pertama, ittaqullah. Yang kedua, tasma' wa tuti'. As-sam'u wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian tetap taat mendengar ucapan penguasa kalian dan ikuti perintah mereka. Walaupun yang memimpin kalian orang yang sesungguhnya tidak layak, yaitu turunan budak. Walaupun dia turunan Ethiopia yang hitam. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan mujaddah, cacat, terpotong hidungnya. Digambarkan gambaran-gambaran yang menunjukkan penguasa ini tidak layak jadi penguasa. Karena cacat, karena bukan Quraisy, karena dia dalam keadaan begini begitu, ka'anna ra'sahu zabiba, seperti kepalanya seperti kismis. anggur kering yang hitam berkerut-kerut. Tetap Nabi menyatakan tasma' wa tuti'. Tetap menyatakan as-sam'u wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdul hadish. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena siapa yang hidup di tengah-tengah kalian, di masa kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Qulna hazakumullah. Ini nasihat pertama dari beliau, dari Syekh Abdullah bin Shafiq Al-Dhabiri, hafizahullah. Beliau melihat fitnah-fitnah yang terjadi di negara-negara kaum muslimin, negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritasnya muslimin, rata-rata disebabkan karena mereka tidak mentaati penguasanya. Apa yang terjadi di Yaman? Pemberontakan Syiah pada penguasanya. Apa yang terjadi di tempat-tempat lain? Kurang lebih hampir sama. Apa yang terjadi di Indonesia? Sama juga. Banyaknya orang-orang yang memerangi penguasa, bahkan targetnya katanya polisi dan tentara. Tauhid, halal darahnya. Bagaimana mungkin dikatakan halal darahnya padahal mereka masih sholat bersama kita, di masjid bersama kita, ngaji bersama kita. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada mereka hidayah dan sabat alal Islam. Tapi mereka anggap sebagai kafir tauhid. Ini mengerikan sekali. Kalau sudah dikatakan penguasa kafir tauhid, maka berarti semua jajarannya kufar. Dan kemudian dilanjutkan oleh mereka, maka yang tidak mengkafirkan penguasa berarti dia juga kafir. Bayangkan betapa banyak yang dikafirkan oleh mereka. Ini khonirina azakumullah. Maka wasiat yang disampaikan oleh beliau adalah wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian tetap taat pada penguasa, bertakwalah pada Allah dan sabar menghadapi penguasa. Tapi ini penguasanya zalim, penguasanya jahat, penguasanya begini dan begitu. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan akan muncul nanti penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan muncul penguasa-penguasa yang hati mereka hati-hati syaitan di tubuh-tubuh manusia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afalan nabiduhum bisayf? Tidaklah kita lawan. Tidaklah kita lawan dengan pedang-pedang kami. Kata Nabi, jangan. La ma aqamu fikum as-salah. Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Jangan, selama mereka masih terlihat tanda-tanda keislamannya, yaitu sholat. Sholat itu merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal mu'min wal kafir, atau dikatakan musyrik, terpus salah. Maka lihatlah, mereka masih sholat, mereka muslim. Tapi begini, tapi begitu, urusan hati, urusan mereka dengan Allah SWT. Urusan hati, Allah yang akan menghisab apakah mereka mukmin atau ternyata munafik. Rasulullah SAW melihat adanya tanda-tanda kemunafikan pada beberapa orang. Bahkan para sahabat juga tahu, ya Rasulullah, da'ni aqtul hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biar aku bunuh munafikin. Apa kata Nabi? Jangan, jangan. Nanti manusia mengira bahwa Rasulullah SAW membunuh saudaranya atau sahabatnya sendiri. Karena zahirnya muslim, zahirnya sholat. Maka kalau kita bunuh akan terjadi fitnah. Dan bisa dibayangkan kalau kemudian rakyat tidak sabar menghadapi penguasa yang zalim, kemudian melawan, kira-kira yang membela penguasa siapa? Muslimin juga. Kira-kira yang akan berpihak di pihak mereka siapa? Muslimin juga. Yang artinya akan terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Dan itu barakallahu fikum adalah fitnah yang besar, fitnah yang mengerikan, yang Rasulullah SAW sudah berpesan, jaga darah kalian, jaga darah kalian, jaga darah kalian. Sudah berpesan di akhir khutbah beliau, khutbatul wada, khutbah terakhir ketika Nabi Haji Wada, menyatakan pada mereka, la tarji'u ba'di kuffar, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir seperti dahulu. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Lihat pesan Rasulullah SAW. Masalah dah. Bahkan sampai Nabi menyatakan kepada mereka, tahukah kalian hari apa ini? Para sahabat tahu itu hari Arafah, tapi karena khawatir akan diganti namanya, mereka menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bulan apa ini? Mereka tahu itu bulan Dzulhijjah, tapi para sahabat karena sopannya, khawatir Nabi akan mengganti dengan nama lain, mereka katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Negeri apa ini? Mereka juga enggak berani menjawab walaupun tahu negeri Mekah. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, bukankah hari ini hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah ini negeri-negeri yang haram, negeri yang suci? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ala hal ballagh? Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian suci seperti sucinya hari ini. Di bulan ini, di negeri ini. Bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika para sahabat menjawab, bala, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit kemudian menurunkan pada mereka. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Artinya saksikanlah aku sudah menyampaikan agar mereka saling menjaga darah, saling menjaga kehormatan, saling menjaga hartanya. Jangan menumpahkan darah dengan zalim, jangan menjatuhkan kehormatan dengan zalim, jangan merampas harta dengan zalim. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menunjukkan bahwa darah kaum muslimin sangat mulia, sangat berharga. Lebih suci atau sucinya seperti hari Arafah. Sucinya seperti bulan Dzulhijjah. Sucinya seperti negeri Mekah. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada orang yang melecehkan kesucian Mekah, Masjidil Haram. Bagaimana kalau ada orang yang melecehkan kesucian bulan Dzulhijjah atau hari Arafah? Astagfirullah. Betapa zalimnya dia, betapa jahatnya dia. Maka Rasulullah gambarkan orang yang menumpahkan darah kaum muslimin dengan gambaran yang seperti ini. Oleh karena itu, aliran yang satu ini, yang menumpahkan darah ini, dianggap aliran yang paling mengerikan dan ancamannya ancaman yang paling berat. Dan cercaannya dari Nabi, cercaan yang sangat jelek. Kadang Nabi menyebutnya sebagai kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka. Kadang disebutnya bahwa orang yang terbunuh dari mereka adalah syarrul qatla tahta ajimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Bahkan Nabi menyatakan dengan kalimat syirar, sejelek-jelek makhluk. Kenapa? Kok aliran ini dicerca oleh Nabi dengan cercaan yang mengerikan sekali? Karena yang ditumpahkan darah kaum muslimin, yang kesuciannya seperti Mekah, seperti Dzulhijjah, seperti hari Arafah. Dan yang kedua, mencoreng keindahan agama Allah, yang artinya menghalangi diterimanya Islam oleh mereka. Yang ketiga, dia membuat kekacauan di setiap tempat. Menghilangkan keamanan, menghilangkan ketenteraman. Coba saya tanya, ketika mereka melakukan teror di Tamrin atau tempat lain, apakah keuntungan buat kaum muslimin? Tidak ada. Sekarang pertanyaannya yang dibalik, apa madaratnya bagi kaum muslimin? Sangat banyaknya. Yang matinya muslimin, yang takutnya muslimin, yang dicurigainya muslimin, yang terancamnya muslimin, yang gelisah muslimin, yang dijelekkan oleh media internasional muslimin. Semua kerugiannya pada muslimin. Enggak ada keuntungan sedikit pun pada umat Islam. Maka kaum muslimin, hendaklah kalian saling berwasiat, saling menasehati untuk menjaga kemuliaan agama, untuk menjaga kemuliaan Islam, agar jangan terlibat kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok ISIS kelompok-kelompok Syiah Rafidhah atau kelompok-kelompok mereka yang sejenis itu. Hati-hati. Ini kita sampaikan sebagai persaksian di hadapan Allah. Bukankah aku sudah menyampaikan? Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ahlus sunnah berlepas diri dari perbuatan mereka. Ahlus sunnah salafiyun berlepas diri dari perbuatan para teroris yang zalim, yang sesat dan menyesatkan. Ahlus sunnah berlepas diri dari ajaran-ajaran sesat mereka. Semoga Allah SWT menyaksikan dan menjadikan ini sebagai saksi, sebagai dalil, sebagai hujjah nanti ketika di hadapan Allah SWT. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Dan Allah maha menyaksikan. Allah maha menyaksikan. Disebutkan di dalam sekian banyak dalil-dalil, aturan-aturan, bahwa agama ini di samping agama rahmat, agama ini agama jamaah, agama kebersamaan. Dinu jamaah. Sudah disebutkan beberapa dalilnya, yaitu Rasulullah SAW menyatakanlah jamaatu rahmah wal furqatu adab. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Memecah belah agama. Dan dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini akhlak yang memecah belah. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal barakallahu fikum, kebenaran ada pada Quran wa sunnah. Kebenaran ada pada mereka-mereka yang dipuji oleh Allah SWT dalam Quran dan sunnah. Itu para sahabat. Dan para pengikutnya dari kalangan tabi'in. Dan para tabi'in. Yang disebutkan dengan jelas dalam Quran. Disebutkan dengan jelas dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah katakan, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Mereka-mereka generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Dalam hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim, Rasulullah menyatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka ini barakallahu fikum, enggak perlu kita berbangga-banggaan, kami yang paling benar, kami yang paling benar. Mereka yang paling benar. Adapun umat Islam harus saling dukung-mendukung, bantu-membantu untuk kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman para sahabat, dan itulah al-jamaah. Kalau masing-masing kelompok mengharuskan orang lain masuk kelompoknya, kalau tidak dikatakan kafir. Kelompok kedua juga menyatakan, harus ikut kami, kalau enggak maka dia kafir. Kelompok ketiga juga mengatakan dengan kalimat yang sama. Apa jadinya umat Islam? Saling kafir mengafirkan. Masing-masing punya imam. Masing-masing punya khalifah. Di Cilengsi ada khalifah. Di Bogor ada khalifah. Di Madiun ada khalifah. Dan masing-masing khalifah membacakan hadis. Siapa yang keluar dari bayat, maka matinya mati jahiliyah, halal darahnya. Siapa yang tidak berbayat, maka dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Menerapkan hadis tidak pada tempatnya. Menerapkan ucapan Rasul tidak pada tempatnya. Yang Rasulullah ancam adalah mereka-mereka yang melepaskan diri dari ketaatan pada penguasanya. Penguasa yang beneran, penguasa yang sah, penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Kalau penguasa ditangkap, namanya bukan penguasa. Tidak Aman Abdurrahman, tidak pula Abu Bakar Bashir, bukan imam. Jelas-jelas tidak punya kepemimpinan, tidak punya kekuasaan, dan dia ditangkap. Yang namanya penguasa yang memiliki kekuasaan. Tidak pula khalifahnya imam Islam Jamaah, tidak pula khalifahnya EDI, tidak pula khalifahnya Gafatar, tidak pula khalifah yang lain. Mereka semua bukan khalifah, bukan imam. Dan kalau diyakini mereka sebagai imam-imam, sangat-sangat-sangat mengerikan. Mengapa mengerikan? karena mereka akan membacakan hadis. Idza buya khalifataini, kalau dibaiat dua khalifah, dua imam, maka bunuhlah yang belakangan. Hah? Wahai para khalifah-khalifah palsu, kalau kalian membaca hadis ini, apa yang kalian lakukan? Membunuh tetanggamu? Membunuh kaum muslimin? Membunuh mereka? Saling bunuh mereka? Aku lebih dulu, kalian yang harus dibunuh. Tidak bisa, kami yang lebih dulu, kami yang harus dibunuh. Alhamdulillah, ini mengerikan sekali. Tetapi kalau orang yang melepaskan diri dari penguasa, dengan kata lain memberontak, itu sudah jelas maklum. Karena mereka memerangi muslimin, diperangi. Memerangi penguasa, diperangi. Memberontak, Allah SWT yang menyatakan, qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi mereka-mereka yang bungat sampai kembali kepada perintah Allah. Artinya bukan sampai habis, sampai kembali pada ketaatan kepada Allah SWT untuk mentaati penguasanya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti masyarakat muslimin adalah masyarakat yang terpimpin. Kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Bahwa seorang mukmin seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Qul inna na'azakumullah. Hati-hati. Jangan kalian gambarkan bahwa ini adalah kerendahan. Itu namanya rendah kita diperbudak oleh mereka. Tidak. Ini ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Selama itu perintah-perintah yang baik, kenapa tidak? Aturan-aturan yang mereka perintahkan pada rakyatnya adalah untuk ketenteraman, keteraturan, ketertiban, keamanan. Kita bisa bayangkan kalau seluruh muslimin tidak mentaati lalu lintas, apa jadinya? Macet. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Maka taatilah. Dari peraturan-peraturan yang kecil sampai peraturan-peraturan yang besar, selama itu ma'ruf. Selama itu perkara yang baik. Yang menuju kepada ketenteraman, keamanan. Maka ini namanya kebersamaan. Ini dikatakan dengan al-jamaah. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti musyrikin jahiliyah yang mereka semua tidak memiliki pemimpin. Wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti musyrikin, kata Allah. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka. Apa agama jahiliyah? Musyrikin. Berhala. Masing-masing punya berhala, masing-masing punya sesembahan. Maka masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Lana uzza, wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Yang satu lagi menyatakan, qul hubal. Katakan hubal, kalian selamat. Yang lain lagi berbangga dengan mana? Akhirnya mereka berpecah belah, wajar. Tetapi kaum muslimin, yang Rabb kita satu, la ilaha illallah. Yang Nabi kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Quran kita satu, 30 juz, tidak lebih tidak kurang, walhamdulillah. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW juga terjaga, walhamdulillah. Maka tidak semestinya kita berpecah belah. Kita berikan sebatas nasihat yang ilmiah, bahwa ini yang benar, ini dalilnya, ini ayatnya. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalau kita, kalau tidak, wa ma alaina illal balagh. Tidaklah bagi kita kecuali menyampaikan. Selesai. Kenapa harus terjadi peperangan? Kenapa harus terjadi saling membakar masjid, saling bakar pondok pesantren? Kenapa harus pakai premanisme? Kenapa harus memakai pasukan-pasukan sipil? Apa ini? Mereka muslimin, kita muslimin. Sampaikan secara ilmiah. Kalau engkau memiliki hujah pendapat yang lain, silakan sampaikan. Kita akan lihat mana hujahnya. Apakah lebih kuat? Apakah lebih sahih? Maka sampai ketika sudah terjadi apa yang rajih, kita pegang yang rajih. Kita pegang yang lebih sahih. Selebihnya, kita hanya menyampaikan. Wa ma'anaina illal balagh al-mubin. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Bagaimana dengan mereka-mereka yang non-Islam? Kita ajak kepada Islam. Kalau mau, kalau enggak, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Yang penting, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. sebagaimana yang pernah diucapkan oleh kapolri kita. Jazakallahu khairan. Sudah jelas dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak perlu saling mengganggu, tidak perlu saling. Kemudian, khamilin azakumullah. Kita tidak mengganggu kalian, kalian jangan ganggu kami. Kami beragama dengan agama kami. Maka akan terjadi ketentraman. Dan akan melihat mereka bagaimana keindahan Islam. Akan melihat bagaimana akhlaknya Islam. Akan melihat bagaimana damainya Islam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Juga Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dia kepada yang lebih, kepada orang dua orang lebih jauh. Syaitan bersama yang sendirian. Pada yang berdua lebih jauh. Bertiga lebih jauh. Bersejuta lebih jauh lagi. Bagaimana kalau per 200 juta mereka bersatu? Maka syaitan menghendaki untuk memecah belah kaum muslimin yang besar dengan pimpinan yang satu. Ini perkara yang sungguh-sungguh sangat membuat jengkel syaitan. Ini ada negara muslimin dengan pimpinannya hanya 2 juta orang. Di sini ada negara lagi muslimin dengan pimpinannya sekian juta orang. Mana yang terbesar? Indonesia. Dengan sekian ratus juta orang. Muslimin mayoritas. Maka syaitan pasti akan dengki. Syaitan gak akan ridha. Dan syaitan selalu berkeinginan untuk memecah belah kaum muslimin. Dan termasuk bersama syaitan ada anak buahnya dari kalangan kufar yang ingin memecah belah kaum muslimin. Kalian mau dengan penguasa seperti itu? Pisahkan diri. Pisahkan diri. Negara baru merdeka. Pisahkan diri Jogja merdeka. Pisahkan diri Surabaya merdeka. Pikirannya hebat. Bisa merdeka. Tidak. Setelah engkau kecil-kecil, akan mudah dirusak oleh mereka, dan yang lain akan berkata, itu kan bukan negara kami. Apa jadinya? Sebagaimana Syam, negeri Syam dulu luas, tetapi dipotong-potong kecil-kecil, dan kemudian dicaplok satu persatu oleh Yahudi. Sampai ada negara yang sama Jakarta, besar Jakarta. Luasnya lebih luas Jakarta. Rakyatnya lebih banyak penduduk Jakarta. Qulibilin azakumullah. Menyedihkan sekali. Maka tiad. Jagalah kenikmatan yang telah Allah berikan. Jagalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian syukuri, kami akan tambah, kata Allah. Kenikmatan dengan kenikmatan. Tetapi la in kafartum, kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Azabku sangat menyakitkan, kata Allah. Jangan sampai kenikmatan ini tercabut kembali karena kita tidak syukur. Kadang-kadang kenikmatan itu terasa setelah hilang. Ketika ada di hadapan kita, tidak merasa. Setelah kita tinggal di negeri kufar, jangankan azab, amin kita ketika sholat jamaah terdengar oleh tetangga dilaporkan polisi. Baru kita ingat betapa nikmatnya di Indonesia. Betapa nikmatnya di negeri kita, negeri muslimin. Adzan berkumandang di mana-mana. Kajian-kajian Masya Allah. Semarak. Di sana yang pernah saya rasakan. Di Australia. Ada kan sholat Jumat sedikit orangnya. Itu pun aminnya diprotes oleh mereka. Komplain. Kemudian didatangi oleh polisi. Kemudian Jumat berikutnya direkam. Apakah mencapai batas atau tidak? Ternyata alhamdulillah memang tidak. Ternyata tidak melampau dan tidak melanggar. Bayangkan ikhwan ibn azak masalah suara amin, apalagi azan, apalagi pengajian. Baru kita ingat betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia. Jangan sampai ketika sudah dicabut kenikmatan itu baru kita sadar betapa nikmatnya kemarin di zaman penguasa kita dulu, konon. Sekarang apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan, syukur. Jangan sampai tercabut kembali. Di antaranya nikmatul jamaah, nikmatnya kita bersama-sama kaum muslimin dan penguasa. Nikmatnya kita masih memiliki pemimpin, nikmatnya kita masih memiliki pemimpin muslim. Nikmat azim. Nasyukurullah subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu? Disebutkan kaita wa kait. Ini yang jelek-jelek. Maka Nabi menyatakan tasma' wa tuti' wa in daraba dharak wa in akhadha malak. Dengar dan taatlah kalian pada penguasa kalian walaupun merampas hartamu, walaupun memukul punggungmu. Pernah ada yang menyampaikan hadis ini, pendengarnya marah-marah. Masa dipukul diam? Masa hilang hartanya kok diam? Belum paham dia, belum mengerti. Kalau belum paham, kita tambahi keterangannya biar lebih jelas. Bahwasanya maksud dari ucapan Rasulullah SAW, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, karena kita mementingkan sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang sifatnya pribadi. Kalau kita dipukul punggung kita, dirampas harta kita, kita sabar, kita mendapatkan pahala. Dan akan diganti oleh Allah Ta'ala apa yang hilang dari kita dengan pahala yang lebih besar. Kalau kita melawan, bukan hanya harta kita yang hilang, bukan hanya nyawa kita, tetapi lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Di mana pikiran kalian, atau di mana hitung-hitungan kalian, 1 sama 1,000 banyak mana? 2 sama 1 juta banyak mana? Pernah terjadi di sekian negeri. Sebagai contoh-contoh. Apa yang terjadi di Sudan diantaranya. Ketika penguasanya zalim. Membunuh sekian orang. Bahkan dalam hitungan bukan hanya puluhan. Sampai ratusan. Baik. Ketika rakyat melawan. Berapa korbannya? 2 juta orang. Di mana kalkulator kalian? Gak bisa hitung 2 juta dengan 100 banyak mana. Dan demi Allah diceritakan oleh mereka di Sudan. Ketika itu aku keluar dalam keadaan aku tidak tahu kenapa aku membunuh. Dan aku tidak tahu kenapa aku ribun. Dia melihat kanan takut. Siapa dia? Melihat ke kiri takut. Siapa dia? Begitu dia angkat tangannya dia langsung bunuh. Khawatir kalau saya gak bunuh dia, saya dibunuh. Dan sekarang gak tahu kenapa. Ini fitnah yang sangat-sangat-sangat mengerikan. Karena gak ada pimpinan. Dan kelompok tidak jelas. Masing-masing membawa senjata. Maka terjadi chaos. Kekacauan. Apakah yang demikian yang kalian inginkan, wahai para teroris khawarij? Apakah ini yang kalian inginkan, wahai para pengacau keamanan? Kalau sudah chaos, jumlahnya tidak sedikit. Kalau massa yang bergerak, tidak akan terkontrol. Sebentar saja sudah sekian rumah terbakar di Jakarta, sekian dijarah, sekian mati, sekian diperkosa, iya kan? Bagaimana ini urusannya? Sudah tentu diselesaikan, karena kacau. Bahkan ada yang nggak ikut-ikutan terbawa, mau ke sana, ada yang menghadang, mari ke sini. Dari sini ada yang menghadang juga. Saya harus kemana? Harus ke sana. Sampai di sana ternyata masuk ke mall. Untuk membakar mall. Saya gak mau ikut. Tapi gak bisa. Ini khususnya na'azakumullah. Wallahi wallahi. Sudah terjadi di sekian negara setiap zaman. Dalam keadaan sudah menjadi pelajaran yang sama-sama diketahui. Kalau kita sabar. Itu perkaranya segitu. Tapi kalau kita sabar perkaranya lebih besar. Contoh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditangkap. Dan dipaksa harus menyatakan Al-Quran itu bukan ucapan Allah. Al-Quran itu bikinan, diciptakan. bukan ucapan Allah. Maka Imam Ahmad menyatakan Al-Quran ucapan Allah. Al-Quran kalamullah. Ditangkap, disiksa, dicambuk. Ternyata bukan cuma Imam Ahmad, sekian ulama ditangkap, disiksa, sebagian mereka dibunuh. Maka datanglah fuqaha'u Baghdad. Datang para ulama fuqaha dari Baghdad. Berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, sampai kapan kita mau sabar? Apakah kita tidak melawan? Kata Imam Ahmad, jangan. Dimaul muslimin, darah kaum muslimin. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. Sabar. Ini fitnah. Kata mereka, wahai Imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Betul. Tapi ini fitnatun khassah. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Ini kalam ulama. Ini ucapan ulama. Fitnatun khassah. Arti semua fulan, wa fulan, wa fulan. Yang ditangkap, disiksa beberapa ulama. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Fitnah merata. Tentunya penguasa akan memiliki pendukung-pendukungnya. Rakyat akan bersama pendukung-pendukungnya. Dan perang muslimin melawan muslimin. Darah kaum muslimin. Yang mendukung mereka belum tentu. Orang yang benar-benar sesat seperti pimpinannya. Belum tentu. Ada yang tertipu. Ada yang mengharapkan uang. Ada yang bekerja. Ada yang hanya karena dia petugas maka dia ikut. Bayangkan. Akan membunuh muslimin. Kata yang lancar. Ini fitnah khasah. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah, fitnahnya akan lebih merata pada seluruh kaum muslimin. Kasih sayang seorang ulama terhadap kaum muslimin. Biar aku yang sakit, tidak apa-apa. Bedakan dengan tokoh-tokoh khawarij. Kalau sudah ditangkap, mereka tidak mau tersisa sendirian. Mana anak buah kita? Gerakan semua. Bikin teror sana. Bikin teror sini. Ini saya harus keluar dari penjara. Saya sakit di sini. Saya susah di sini. Artinya mereka harus melawan supaya saya bisa keluar. Tapi para ulama dulu tidak demikian. Justru menyatakan sabar. Biar saya yang sakit. Tidak apa-apa. Tapi kalian jangan melawan. Kalau kalian melawan akan bertambah banyak darah kaum muslimin. Akan bertambah banyak fitnah. Akan bertambah meluas fitnahnya. Ini khudidin a'azakullah kacamata para ulama. Kacamata orang-orang berilmu jauh ke depan. Adapun kacamata mereka dangkal. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dangkal. Kata Nabi bahwa mereka nanti akan muncul. Hudatha'ul asnan. Sufaha'ul ahlam. Umurnya muda-muda dan akalnya, pikirannya dangkal. Sufahul ahlam maknanya sefih, bodoh. Bodoh akalnya, muda umurnya. Muda umurnya menyebabkan mereka cepat emosi tapi tidak dibimbing ilmu. Anak muda kan bisa begitu. Kaum reaksioner, cepat marah. Tapi orang tua sudah lahir. Mereka sudah sekian banyak pengalaman, maka mereka akan membimbing dengan bijak. Sabar. Kalau kamu melawan, ini akibatnya. Kalau anak muda tidak, pokoknya bakar, pokoknya serang, kita harus melawan. Begitu mereka terbentur, iya, ternyata keras tembonya. Setelah berdarah kepalanya, baru ternyata iya. Qulina azakumakum muslimin sarrati. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah diceritakan tentang pemberontakan Khawarij. Kata beliau, miskin, kasihan mereka. Ra'au munkaran fa'ankar. Fawaqau fima huwa ankar minhu. Dan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Kasihan mereka. Melihat kemunkaran, ingin merubah. Tetapi merubah dengan kemunkaran yang lebih besar. Anak-anak muda ini melihat kemunkaran. Kita harus hilangkan kemunkaran. Maka mereka nahi munkar katanya. Ternyata mereka terjatuh dalam kemunkaran yang lebih besar. Kemaksiatan-kemaksiatan. kedzaliman-kedzaliman, korupsi, kolusi, nepotisme, kalaupun terjadi pada seorang penguasa, maka itu adalah dosa-dosa. Tapi besar mana dosa-dosa mereka dengan membunuh kaum muslimin? Besar mana? Khalid bin Anas Allah tanyakan kepada mereka, ya khawarij, wahai para teroris, besar mana dosamu membunuh muslimin dengan dosa para penguasa yang korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya, yang kalian tidak puas dengannya? Lebih besar mana? Oh, mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Kamu berhukum dengan hukum siapa membunuh muslimin? Hukum Islam membunuh orang yang salah? Itu hukum Islam membunuh orang yang masih puasa? Itu hukum Islam melawan penguasa yang masih salat? Itu bukan hukum Islam, bukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Khamilina azakulakum muslim yang sangat hormati. Kata Imam Hasan al-Basri, miskin. Ra'au munkaran fa'ankaru fa'waqau fima huwa ankar minhu. Kasihan mereka. Melihat kemunkaran, ingin merubahnya. Ternyata terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar lagi. Kaum muslimin yang saya hormati, demikianlah keadaan mereka kaum khawarij. Mereka berjalan dengan kemarahan, dengan emosi, tidak terbimbing dengan ilmu. Akhirnya mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang